Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khawli billahi rahiman rahimakumullah. Kita manfaatkan waktu yang ada membaca beberapa ayat dari surat Luqman dari ayat yang ke-13 dan seterusnya. Qala Allahu ta'ala wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah, disebutkan oleh para ulama kita ayat-ayat yang diawali dengan id, ya, sering bermakna takdir uzkuru, ya uzkuru atau uzkur, wazkur. Dan ingatlah, id tatkala qala Luqman, ketika Luqman berkata libnihi kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, tatkala beliau memberikan nasihat mau'idhah kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa wassayna al-insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia tentang dua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahannya, lemah yang pertama yakni ketika mengandungnya, ala wahnin, wahnin yang kedua yakni karena lemah tubuh dia, kelemahan seorang wanita. Wafisaluhu fi amain, dan dia menyapihnya dan menyusuinya, menghentikan susuannya ketika telah berumur 2 tahun. Anishkurli, hendak yang kau bersyukur kepadaku. Waliwalidaik, dan juga bersyukur kepada dua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepada lakulah al-masir, kembalinya, ya kembali yang kau, kembali seluruh manusia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Farbillah rahimah rahimahkumullah. Wa idh qala Luqman, khilaf para ulama, ya apakah Luqman adalah nabi min anbiya atau seorang saleh. Jumhur, kebanyakan para ulama kita, di antara yang dikuatkan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, juga Imam Al-Baghawi, menyatakan bahwasanya Luqman Al-Hakim adalah seorang yang saleh Allah berikan hikmah kepadanya, bukan nabi. Dikatakan dengan Luqman al-Hakim karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatakan, telah memberikan hikmah kepadanya. Di ayat yang sebelumnya Allah berfirman, walaqad atayna Luqman al-hikmah. Qala subhanahu wa ta'ala wa huwa ya'idhuhu. Ya, ketika Luqman menasihati putranya. Ya, di sini menunjukkan masra'iyah wa targhib, ya, disyariatkan bahkan dianjurkan seorang ayah memberikan al-mau'izah, memberikan nasihat, memberikan ujangan kepada putra-putranya. Ujangan nasihat terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah akhlak, sebagaimana Allah sebutkan di sini, bagaimana Luqman menasihati putranya terkait dengan masalah-masalah ini. Qala subhanahu wa ta'ala wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini khairullah rahimah wa rahimahkumullah menunjukkan bahwasannya ahammus syai', ahammul umur, perkara terpenting yang kita wasiatkan kepada putra-putra kita adalah masalah akidah, masalah tauhid. Boleh memulai al-ma'idah ya dengan at-tauhid, dengan perintah hanya beribadah kepada Allah dan melarang perbuatan-perbuatan syirik. Al-mau'idhah ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, adalah al-amru wan nahyu al-maqrun bitarghib wa tarhib. Ya, memberikan perintah-perintah, larangan-larangan, menyampaikan perintah dan larangan diiringi dengan targhib wa tarhib. Ya, memberikan dorongan untuk berbuat baik, melaksanakan perintah, dan tarhib, menyampaikan ancaman ketika sampai dia meninggalkan satu perintah atau melanggar satu larangan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sebagaimana sudah kita tahu, kata para ulama kita, zulmu salah. Kezaliman ada tiga. Zulmul abdi li nafsi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan kepada Allah. Dia telah menzalimi dirinya, merugikan dirinya, mencelakakan dirinya. Dia adalah, ini adalah zulmul abdi li nafsi. Yang kedua, zulmul abdi li ibadillah, ya, kezaliman seorang hamba kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman dengan lisannya, kezaliman dengan tangannya. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki, muslim yang sempurna, adalah seorang muslim yang kaum muslimin selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Disebutkan dua ini secara khusus, lisan, lidah, dan yad, tangan, karena kebanyakan al-zulm, kebanyakan kezaliman seorang hamba kepada saudara-saudaranya, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, adalah dengan lisan. Ya, entah itu ghibah, entah itu caci maki, entah itu namimah atau yang lainnya. Iya, ini zulmul abdi li ghairi, li ibadillah. Atau juga banyak perbuatan zalim hamba Allah kepada yang lain dengan tangan, memukulnya, menzalimi hartanya, mencurinya, merampoknya dan semisal membunuhnya. Al-muslimu man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Ini yang kedua, az-zulmu salah. Zulmul 'abdi li nafsihi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dia telah menzalimi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Yang kedua, zulmul 'abdi li ibadillah, ia dengan menzalimi saudara-saudaranya, menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, adzlamu zulmi, kezaliman yang paling besar sebagai dalam ayat ini adalah asyirku billah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu hal yang penting terkait dengan masalah akhlak, yaitu terkait dengan birrul walidain. Qala wa wassayna al-insana bi walidayhi, wasiatkan kepada manusia tentang dua orang tuanya. Hamaratu ummuhu wahdan ala wahnin, ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah di atas kelemahannya sebagai wanita. Wabisaluhu fi amain, ia dan dia menyapihnya, menghentikan susuannya dalam 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Menunjukkan bahwasanya birrul walidain memiliki manzilah yang azimah, ia memiliki kedudukan yang besar, yang tinggi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah at-tauhid dengan hak dua orang tua kita untuk birrul walidain kepadanya. Hak Allah untuk mentauhidkan kita, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dengan hak birrul walidain. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Secara khusus dalam ayat ini disebutkan tentang keadaan ibu-ibu kita. Allah menyatakan, Allah menerangkan, hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin, kelemahan seorang ibu ketika hamil, ia di atas kelemahannya sebagai wanita. Di dalam sebagian tafsir disebutkan bagaimana masyakkah seorang ibu. Yang pertama kata para ulama kita, masyakkah fi hamlihi. Sebelum yang pertama adalah masyakkah dalam keadaan berat, yakni karena dia adalah seorang wanita yang lemah, yang lebih kodrat, dia lebih lemah dari para laki-laki. Masyakkah yang kedua adalah masyakkah ketika mengandungnya. Iya, ketika dia mengandung seorang putra atau putrinya. Dan yang ketiga, masyakkah tiwadi'i, iya, biwiladati, ketika melahirkan putranya atau putrinya. 3 masyakkat, kesulitan, keberatan, kelemahan seorang ibu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, iya, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang harus dan lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Siapa lagi Rasulullah, ibumu. Siapa lagi Rasulullah, ibumu. 3 kali. Karena demikianlah masyakkat, ia beratnya seorang ibu di dalam ia mengandung, melahirkan, mengurus putra-putranya. Baru yang keempat, ia summa abuk, bapamu. Fardullah rahimah wa rahimahkumullah. Qala subhanahu wa ta'ala wa fisaluhu fi amain, inilah yang sempurna. Ya, dalam ayat yang lain yang berfirman, wal walidatu yurdi'na awladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'ah. Ya, para ibu itu dia menyusui putra-putranya 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuan bagi anak-anak mereka. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yatimma ridha'ah. 2 tahun. Wa bisaluhu fi amain. Ini adalah waktu yang sempurna di dalam menyusui putra-putra mereka selama 2 tahun. Berkemudian disapi setelah 2 tahun. Ada satu faedah disebutkan oleh para ulama kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang ibu itu dia mengandung putranya dan kemudian menyapihnya, sempurna menyusuinya selama 30 bulan. Di beberapa ayat ini, Alhamdulillah rahimun rahimukumullah, wal walidatu yurdi'na uladahunna hawlaini kamilaini liman arada yatimma ridha'ah. Wa qala subhanahu wa ta'ala tadi, dalam ayat ini, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dalam ayat yang ketiga yang saya baca tadi, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, mengandungnya dan kemudian menyapihnya, menyempurnakan susunya 30 bulan. Kata para ulama di sini menunjukkan bahwasanya aqallu muddatil hamil itu 6 bulan. Paling minim seorang wanita itu bisa melahirkan ketika dia mengandung 6 bulan. Dari sini ya para ulama kita terkait dengan masalah hudud, terkait dengan masalah tuhmah zina. Iya. Ketika ada seorang yang baru menikah, ternyata baru berapa bulan sudah melahirkan. Atau seorang yang ditinggal suaminya, naudzubillah min dzalik, ternyata kemudian melahirkan. Apakah dia muttaham bizzina atau tidak? Mereka menyatakan demikian. Ya, kalau seandainya kurang dari 6 bulan, ini sudah tuhmah zina. Karena tidak mungkin ada kelahiran kalau kandungan kurang dari 6 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Iya, 30 bulan, 2 tahun menyusui 24 bulan, sisanya 6 bulan. Minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Wa hamluhu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anshkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendak yang kau bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadaku, yakni kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan hak Allah, yakni dengan beribadah kepadanya, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat maksiat kepadanya. Kemudian wali walidayka, bersyukur kepada dua orang tuamu, maksudnya adalah bil ihsan ilaihima, dengan berbuat baik kepada keduanya. Bila qawli layyin, berkata bertutur kata yang lembut kepada orang tua. Wal kalam al-latif, ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ya, al qawl layyin wal kalam al-latif. Karena ihwana fillah rahimun rahimukumullah, ya, al husn di dalam berbicara itu terkait dengan siyaghah, terkait dengan kalimat yang diucapkan, dan terkait dengan kaifiyah ada al-kalimat. Iya, terkait dengan pilihan kata-kata yang diucapkan, dan terkait dengan cara penyampaian mengucapkannya. Al-ihsan ilaihima bil qawli layyin wal kalamil latif. Dipilih ucapan-ucapan yang baik, bahasa-bahasa yang terbaik yang dipilih, berbeda penggunaan bahasa untuk orang tua dengan selainnya, ya, dan dengan cara penyampaian yang terbaik. Demikianlah makna ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qulul linnasi husna Ia berkatalah kepada manusia dengan baik. Ini baik dari sisi kalimat-kalimat yang digunakannya dan baik dalam cara penyampaiannya. Kemudian kata beliau rahimahallahu taala wal fi'li jamil, di antara bentuk syukur berterima kasih kepada orang tua adalah wal fi'li jamil, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang tua. Wat tawadu lahuma, tawadu kepada orang tua. Bagaimanapun baik harta kita, walaupun banyaknya ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan tetap tawadu, tawadu kepada orang tua. Wa ikramihima, memuliakan keduanya. Wa jidalihima, wal qiyam bi bunatihima, ya, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan keduanya. Di antara ya akrab, di antara aqwa al-ihsan al-bir, di antara perbuatan kebajikan yang paling baik kepada orang tua adalah mencukupi kebutuhannya ketika dia ada seorang yang fakir. Ketika dia dapati ya orang tuanya orang tua yang fakir, yang miskin, maka di antara bentuk yang terbaik dalam berbakti kepada orang tua adalah memberi kecukupan kepada keduanya. Ya, memberikan kiriman, memberikan apa yang dibutuhkan pada kedua orang tua yang fakir. Qala wa tinabi risahilaihima, kemudian menjauhkan diri dari menyakiti keduanya. Min kurujihin, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang menyakiti orang tua. Bil qaul atau bil fi'l, apakah menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan perbuatan. Dua-duanya tidak dibolehkan. Al-isaah ilal walidain, itu kadang kita berbuat jelek keduanya, kepada keduanya dengan ucapan kita. Iya, tadi sekali lagi, kadang dengan pemakaian bahasa yang tidak tepat, yang kasar, yang menyinggung keduanya. Atau mungkin pemilihan kata yang benar tapi dengan cara penyampaian yang jelek, yang menyinggung keduanya dengan keras membentaknya. Dan juga diantara bentuk isaah berbuat jelek kepada orang tua adalah dengan fi'il, dengan perbuatan-perbuatan yang menyinggungnya, menyakitinya. Nah, ini khonafillah rahimun rahimukumullah, asyukur li walidain, anisyukur li wali walidain. Sekali menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan orang tua, sehingga sebagian para ulama, atau lebih tepatnya pernah kita baca penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang masalah-masalah ini, besarnya kedudukan orang tua, hak mereka atas kita, kata mereka atau para ulama kita, iya, mu'amalah ar-rajul bi-walidayhi, iya, mu'amalah seorang kepada orang tuanya adalah mi'yar, mi'yar, iya, tolak ukur bagaimana muamalah dia bersama yang lainnya. Iya, ketika seorang sudah durhaka, iya, berbuat jelek kepada orang tuanya, maka ini sudah tanda, alamah, qarinah jeleknya muamalah dia bersama yang lain. Iya, ketika kita dapati seorang teman, dia baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, senantiasa berbuat ihsan kepada orang tuanya, maka ini alamah, tanda, iya, kebaikan muamalah dia bersama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.